وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Yang Maha Hidup. Saat itu kita telah menjelaskan apa makna yang dikandung di dalam nama yang mulia ini. Seperti biasanya, setelah kita mengkaji makna suatu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal, maka kita akan membahas tentang apa buah manis yang akan dipetik oleh seorang hamba ketika mengimani nama tersebut. Jadi hari ini kita akan mengkaji tema buah manis mengimani nama Allah Al-Hayyu. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 54. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Junayn hafizahullah taala, min atharil iman bihadzal ism al-karim. أولا محبة الله عز وجل وإجلاله وتوحيده، وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور مما تندفع به الكروب والهموم والغموم. أولا، buah yang pertama, محبة الله وإجلاله وتوحيده, semakin cinta kepada Allah. Apa buah yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Ketika kita memahami makna nama Allah Al-Hayyu, kemudian kita mengimani kandungan makna yang ada di dalamnya, maka akan muncul di dalam hati kita perasaan cinta kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita menyadari bahwa Allah itu Maha Hidup, akan terus memberikan apa yang kita inginkan, akan terus menjaga kita tanpa pernah sedetik pun Allah Subhanahu wa taala lalai dari kita, maka hal tersebut akan menumbuhkan perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah. Kenapa ada anak yang sangat cinta kepada ibunya? Kenapa ada anak yang sangat cinta kepada ayahnya? Ketika kita tanya, salah satu jawaban yang disampaikan adalah, "Ustaz, kalau saya lagi sakit, ibu saya ini bisa enggak tidur semalaman. Nunggoni saya. Ngompres. ngelus-ngelus. Kalau haus ngambilin minum. Sedemikian cinta seorang anak kepada ibunya karena ibunya enggak tidur semalam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, merawat kita, memberi kita rizki, memberi kita nafas berapa malam? Hah? Ibu kita semalam, dua malam, tiga malam, lima malam. Katakanlah mungkin kita sakitnya sampai seminggu. Berarti ibu kita tidak tidur tujuh malam. Allah Subhanahu wa taala enggak tidur berapa malam? Demi untuk melayani apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Demi supaya kita bisa bernafas setiap saat. Demi supaya darah kita bisa mengalir. Setiap pembuluh darah kita bisa mengalir. Apa yang terjadi seandainya ngantuk atau tidur sebentar, kemudian darah kita macet? Apa yang terjadi? Stroke. Bukankah salah satu penyebab stroke adalah kenapa? Penyumbatan pembuluh darah. Bagaimana yang apa yang akan terjadi seandainya Allah Subhanahu wa taala lupa, enggak ngasih kita nafas, enggak usah lama-lama, seberapa jam aja? Beribun. Rahimahullah. Apa rahimahullah? Almarhum mati sudah. Masa ketika kita menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala siang dan malam memberikan nafas kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberi rezeki kepada kita. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala setia untuk menunggu doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat kita. Masa ketika kita mengerti betapa sayangnya Allah, betapa hidupnya Allah setiap saat demi untuk menunggu kita berdoa dan mengabulkannya, masa enggak muncul rasa sayang kepada Allah azza wajalla? Masa tidak muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga memahami, merenungi, meresapi makna yang dikandung di dalam nama Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup akan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Terus kalau sudah cinta kepada Allah, apalagi Ustaz hasilnya? Wa hadza yuthmiru fil qalbi libtihaja wal ladzata was-surura. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka hatinya akan tenang, damai, senang. Siapapun yang di dalam hatinya dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah, maka hatinya akan tenang, hidupnya akan damai, dan dia akan selalu bahagia. Selalu tenang, bahagia, walaupun kadang sakit, kadang rezeki berkurang, kadang ditinggal wafat oleh orang yang disayang, tetap Ustaz hatinya tenang. Betul, tetap akan tenang. Kenapa bisa demikian Ustaz? Perhatikan apa kata beliau. Mimma tandafi'u bihil kurubu wal humumu wal humum. Orang yang hatinya tenang, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu tentram, maka ujian-ujian hidup akan terasa ringan. Siapapun yang hidupnya bahagia, siapapun yang hatinya tentram dan damai, maka seberat apapun ujian hidup yang akan dihadapinya akan terasa ringan. Saya kasih ilustrasi supaya kita nyambung dengan keterangan ini. Ketika kita sakit, atau katakanlah ketika ibu kita sakit, diopname di rumah sakit, salah satu obat yang membuat beliau senang, bahagia, cepat sembuh apa? Obat dokter, pil, sirup, suntik, apa? Ketika dia bisa melihat orang yang disayangnya. Siapa? Anaknya, apanya lagi? Cucunya. Aku lo kangen karo putuku. Aku pengen weruh putuku. Akhirnya dengan lobi pihak rumah sakit, anak umur berapa tahun? Yang aslinya enggak boleh masuk, umur berapa? Diperawat. Batas paling kecil berapa tahun boleh masuk? 12, 11 gitu ya. Anak 5 tahun kan enggak boleh masuk kan. Setelah lobi kanan, lobi ini biar mbahnya cepat sembuh gitu. Kangen sama putunya. Kan bisa video call. Beda video call macet-macet. Ya. Akhirnya lobi sana, lobi sini, begitu boleh masuk, lihat siapa? Cucunya yang 5 tahun. Kepriwe? Beger. Beger siapa? Seger. Dan gak lama kemudian dokter mengatakan, wah niki mbahnya pun sehat, pun pareng kondur. Segernya, sehatnya, senengnya karena apa? Melihat orang yang disayang. Ketika dia melihat orang yang disayang, hatinya tenang, bahagia, seneng. Perasaan seneng ini akan membuat beban sakit menjadi ringan. Itu ilustrasinya. Ketika seorang hatinya dipenuhi perasaan bahagia karena cinta kepada Allah, maka seberat apapun ujian yang dihadapinya akan terasa ringan. Makanya orang yang cinta sama Allah luar biasa hidupnya, karena gak akan banyak ngeluh. Ketika dia diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di dalam benaknya adalah, ini pertanda Allah lagi sayang kepada saya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka Allah akan beri ujian-ujian hidup kepada orang tersebut. Semakin Allah sayang, akan semakin banyak ujiannya. Pripun jenengan pengen disayang Allah atau tidak? Jenengan tidak ragu. Jenengan pengen disayang Allah atau tidak? Pengen diuji no mboten? Jeneng mundang. Ustaz, saya pengen disayang Allah, tapi saya enggak pengen banyak ujian. Cikepriwe. Enggak apa-apa, jenengan boleh minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Jeneng ngambleng. Lho mau sore macam apa ora? Zikir sore lho. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al afwa, maaf. Aku mohon maaf kepadamu ya Allah. Wal afiyata. Afiyah niku napa? Boksen jenengan sering lihat, sering ngomong, ya moga-moga sehat wal afiat. Afiat siapa jajal? Afiat itu keselamatan. Sehat dan selamat. Di mana kita minta sehat dan selamat? Di dunia wal akhirah. Enggak apa-apa jenengan minta. Tapi ketahuilah, semakin tinggi keimanan seseorang, ujian yang akan dihadapinya semakin berat. Jadi jangan pernah berpikir. Jadi jangan pernah berpikir kalau jenengan hijrah. Hijrah iki ya. Wingi ora salat siki salat. Ya itu namanya hijrah. Ya. Kemarin enggak peduli sama anak istri, sekarang peduli sama anak istri. Kemarin cari rizkinya enggak peduli halal haram, riba, pangan bae, diuntal bae. Sekarang mulai apa? Mulai pilih-pilih, ini halal, ini haram, ini riba, ini bukan riba. Mulai dia selektif. Jangan pernah berpikir ketika jenengan hijrah, jenengan akan sepi dari ujian. Boten. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka akan semakin datang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, wahai Rasul, siapakah orang yang ujian hidupnya paling berat? Apa kata beliau? Al-Anbiya. Yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Loh, bukankah para nabi adalah manusia yang paling dicintai dan disayang oleh Allah? Kenapa ujiannya malah paling berat? Saya lo enggak paham, Ustaz, aku kurang mudeng. Semakin dicintai oleh Allah, ujiannya tambah apa sih kepriwe, Ustaz? Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Kenapa Allah memberikan ujian-ujian kepada hamba yang disayanginya? Supaya hamba tersebut dosa-dosanya dihapuskan dengan ujian tersebut. Sehingga ketika datang malaikat pencabut nyawa untuk mengambil nyawanya, orang tersebut sudah bersih dari dosa-dosa. Nek sudah bersih dari dosa, berarti mati terus masuk surga. Enggak perlu mampir di neraka. Sayang atau tidak? Sayang. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, salah satu misinya, salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ketika dosa-dosa kita sudah bersih, kok datang malaikat pencabut nyawa, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah suci, sudah bersih. Kalau sudah suci, sudah bersih, gak perlu dibersihkan dulu di mana? Di neraka, langsung masuk surga. Sayang atau tidak itu? Sayang. Maka ketika jenengan diberi ujian macam-macam sama Allah, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian apa maning? Ujian dengan anak, ujian dengan istri, ujian dengan pekerjaan, ujian dengan ini, dengan itu, dengan kesehatan, maka yakinlah bahwa ujian-ujian ini adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau kita menghadirkan perasaan itu di dalam hati, maka yang ada di dalam hati kita adalah perasaan tenang, perasaan damai, perasaan bahagia, dan perasaan bahagia itu akan membuat ujian itu terasa ringan. Jadi urutannya kita ulangi. Ketika seorang hamba memahami nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup, maka akan tumbuh perasaan apa? Cinta. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka hati akan tenang. Kalau hati akan tenang, maka ujian hidup akan terasa ringan. Dah, ini adalah buah yang pertama. Lanjut. Thaniyan, atawakkul as-sadiq 'ala Allah 'azza wa jalla. يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة والحي الذي لا يموت أبدا والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين ويقطع تعلقه ورجاءه في المخالق الضعاف الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون فمن ذا يعينه إذا نام أو نسي أو مات وتركه. نعم. Yang kedua, buah mengimani nama Allah Al-Hayyu, bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau orang sudah mengerti, sudah memahami bahwa Allah itu maha hidup, enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, enggak pernah capek, enggak pernah lalai, enggak pernah lupa, maka seorang hamba tersebut akan hanya bertawakal kepada Allah. Kipasnya. Hanya akan bertawakal kepada sinten? Allah. Mari kita baca ayatnya dalam surat Al-Furqan ayat 58. Dalam surat Al-Furqan ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang artinya bertawakallah hanya kepada Allah yang maha hidup yang tidak pernah mati. Jadi yang boleh ditawakali itu cuma yang maha hidup yang enggak pernah mati. Kan kita sudah pernah bahas kan? Selain Allah itu kemungkinannya satu dari tiga. Apa coba? Hah? Makhluk hidup, mantan makhluk hidup, benda mati. Selain Allah itu tiga. Yang pertama apa tadi? Makhluk hidup. Yang kedua mantan makhluk hidup. Yang ketiga benda mati. Mana yang boleh kita tawakali? Dari tiga ini mana yang boleh kita tawakali? Tidak ada. Terus yang boleh kita tawakali siapa? Yang maha hidup. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini keheranan dengan orang-orang yang bertawakal menggantungkan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya makhluk hidup, sehebat-hebatnya makhluk hidup, ada saatnya dia bakalan mati. Lawong yang dikasih umur sampai hari kiamat. Sinten? Kok setan? Iblis. Setan kok anak iblis. Ya keturunannya iblis. Iblis saja yang dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Mati atau tidak? Mati. Ya. Apalagi makhluk-makhluk seperti kita. Ustaz mati, kiai mati, wali mati. Ya, ustaz meninggal, kiai meninggal, kiai meninggal, kemudian wali meninggal, nabi meninggal, semuanya akan meninggal. Sesoleh-soleh apapun manusia, tetap dia akan meninggal dunia. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat akan dibunuh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, nanti pun juga akan meninggal dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, innaka mayyitun. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan semua manusia akan meninggal dunia. Maka jangan menggantungkan nasib kita kepada makhluk hidup yang bakalan meninggal. Nanti kalau sudah meninggal terus kita kemana tawakalnya? Bukan cuma meninggal saja makhluk hidup, juga ada ngantuknya, ada capeknya, ya. Ada lupanya. Ya. Sudah, makhluk hidup nggak boleh ditawakali. Makhluk hidup aja nggak boleh ditawakali, apalagi mantan makhluk hidup. Siapa mantan makhluk hidup? Orang yang sudah meninggal, orang yang di kuburan. Jangan bertawakal kepada makhluk hidup yang sudah mati, yang ada di dalam kuburan. Kalau kita datang ke kuburan bukan untuk minta kepada yang ada di kubur tersebut, tapi kalau kita datang ke kuburan adalah untuk mendoakan yang ada di kuburan itu. Makanya ketika kita ke kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah. Apa yang kita mohon kepada Allah? Al-afiyah, keselamatan. Untuk siapa? Lana. Lana niku singe si urip. Walakum, sinten lakum? Kalian semua yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal itu didoakan supaya selamat, bukan dimintai selamat. Mereka sendiri lagi membutuhkan doa dari yang masih hidup. Masa kita mintai? Ya. Mereka lagi pusing mikirin nasibnya, malah direpoti maning jaluk macam-macam. Ane sing jaluk mobil, ane sing jaluk apa? Umar, ane sing jaluk nomor. Mereka itu lagi kerepotan. Mereka itu lagi memikirkan nasib mereka. Mereka itu lagi menunggu doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Kok malah kita tambahi beban? Ya. Coba perhatikan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Tidak ada satupun doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang menyuruh kita untuk minta kepada orang sudah meninggal dunia. Tidak ada. Yang ada adalah kita mendoakan yang sudah meninggal tersebut. Sudah. Tidak boleh tawakal kepada makhluk hidup. Mantan makhluk hidup, terus benda mati. Apalagi benda mati. Makanya aneh bin ajaib. Ada orang nyawanya, nasibnya digantungkan kepada benda-benda mati. Cuma nyenggol keris, be. Nyenggol keris gigal. Bisa meriang. Ya. Meriangnya itu meriang karena kecocok keris. Ya. Tapi karena apa? Karena maras. Karena takut, mbok, kualat. Itu benda mati. Tapi kan bisa berdiri. Jenengan bisa melayu. Berarti kan lebih hebat jenengan. Tapi kan kerisnya bisa mabur. Loh, pesawat lebih cepat. Ya. Kenapa kita gantungkan nasib kita kepada benda mati? Yang boleh kita tawakali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, berbeda dengan makhluk alladzina yamutun yang bakalan mati, wayanamun dan tidur, wayaghfalun dan juga lalai, wayan saun dan juga lupa. Makhluk itu seperti itu karakternya. Kadang lupa, ya, kadang bosan, ya. Makanya ada saatnya seperti yang saya katakan, bolak-balik. Kalau kita ada masalah, kebutuhan rezeki apa, jangan minta kepada manusia. Karena manusia itu semakin dimintai, semakin sering dimintai, semakin bosen, jengkel. Sering saya kasih ilustrasi. Ada orang datang pengemis ke rumah jenengan. Hari ini dikasih berapa? Kasih berapa jenengan? Kalau ada pengemis ngasih berapa biasanya? Anu maras ria ya. Apa ora diwehi? Ada dua kemungkinan jenengan tidak jawab itu ada dua kemungkinan. Ngewehine akeh banget terus maras ria. Ya, ditanya jenengan takut teriak kan karena terlalu banyak ngasihnya. Atau kemungkinan yang kedua, orang ngewei terus jenengan harus menjawab izin. Itu yang mana itu? Wallahu a'lam, gak usah dijawab. Bismillah. Hari ini kita kasih pengemis 10.000. Besok datang lagi. Kita kasih berapa? Tetap 10.000? Nah. Ya, kita turunkan. Jadi berapa? 5.000. Besoknya datang lagi. Kita kasih berapa? 2000. Besoknya datang lagi, kita kasih berapa? Tuman. Dibayar apa? Tuman. Manusia itu kalau sering-sering dimintai bosan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita mintai, Allah akan semakin senang kepada kita. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Kenapa kita gak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Anak susah diatur. Kenapa kita tidak angkat tangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Santri-santri susah ngapal. Kenapa tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rizki lagi seret, kenapa tidak minta kepada Allah? Anak lagi sakit, kenapa tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan tetangga, ada masalah di pekerjaan, ada problem ini, problem itu, kenapa kita tidak minta solusinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya Allah yang berhak untuk ditawakali. Di tangan Allah semua solusi permasalahan. Seluruh jalan keluar ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Mulai kapan? Siki, engkau disit, ngaji disit. Ya, nanti, antara azan dengan iqomah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Daripada antara azan kalau iqomah, buka apa? HP, buka WA, macam ini status sewong, nonton YouTube, astagfirullah, antara azan koma, anak si main game. Matikan HP-nya, doa sama Allah. Azan dengan komat itu waktunya sempit, waktunya terbatas. Kayak gak ada waktu lain untuk buka HP, kayak gak ada waktu lain untuk ngobrol. Nanti ngobrol, kalau sudah selesai sholat, jangan mau pulang, saya ngobrol sama teman-temannya, gak apa. Antara azan dengan iqamah, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan iqamah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak berarti diterima sama Allah. Angkat tangan kita, minta sama Allah. Apa hajat kita, kebutuhan kita apa, entah itu kebutuhan duniawi, entah itu kebutuhan ukhrawi, serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Apa yang pertama tadi? Semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Yang ketiga, nعم. Thalithan, الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها، لأنه مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من الموت. أما الحياة الدائمة التي يهبها الحي القيوم عباده المؤمنين، فهي في الدار الآخرة في جنات النعيم. Yang ketiga, tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Fana siapa? Fana apa? Fana itu kebalikannya. Kebalikannya abadi. Kebalikannya kekal. Berarti fana artinya ora kekal. Ya, fana itu artinya tidak kekal. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang tidak kekal. Ya. Ini adalah buah yang ketiga. Siapapun yang memahami nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang pasti akan kekal, maka dia akan menyadari bahwa selain Allah, kehidupan yang ada di dunia ini semuanya akan fana. Sehingga orang yang paham ini tidak akan terlalu kepercayaan pikiran, apalagi stres ketika kulitnya mulai keriput. Hanya orang-orang yang tidak mengerti makna nama Allah Al-Hayyu ini, yang ketika kulitnya keriput stres, bolak-balik deleng apa? Kaca, aduh sudah ada kerut-kerut kayak gini. Arep mangkat kondangan golek pupuran, ben ora keton apa? Ben ora keton keriput, setengah senti pupure. Ya. Saking apane untuk menutupi keriput-keriputnya. Enggak cukup hanya pakai apa pupur siapa bahasa bedak. Enggak cukup hanya pakai bedak. Dia pengen tampil prima. Apa yang dilakukan? Oplas. Apa oplas? Operasi plastik, disuntikan apa? Apa namanya? Apa? Silikon. Ya. Suntik silikon. Ben tambah mancung, jebule malah mancungnya kedawan. Ya. Ada sebagian orang kayak gitu, disuntik silikon, itu kan silikon kan semacam apa ya supaya kenceng gitu. Ya, kelebihan akhirnya malah jendule nang kene. Ada orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, karena memang sudah enggak sehat gitu. Ya, sudah enggak sehat. Ya. Maksudnya sirkulasi yang ada di tubuhnya enggak sehat. Jadi harusnya di sini malah munculnya di sini gitu ya. Itu adalah orang-orang yang tidak memahami sunnatullah bahwa manusia itu ada saatnya dia akan tua. Ada saatnya kulitnya akan keriput. Ada saatnya matanya akan mulai berkurang ketajamannya. Ada saatnya pendengarannya juga akan mulai berkurang. Ada saatnya tubuhnya itu akan semakin melemah. Itu sudah sunnatullah. Sudah ketetapan yang Allah tetapkan akan dialami oleh seluruh manusia. Allah ciptakan manusia pertama kali lemah, thumma Allah jadikan manusia yang lemah itu menjadi kuat, setelah kuat kemudian Allah jadikan lemah lagi. Itu sudah sunnatullah. Ya. Makanya jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya. Kalau manusia saja seperti itu, apalagi benda-benda yang dimiliki oleh manusia. Ya. Ya Allah, aku tuku meja kia, ya Allah. Padahal biyen larang banget. Siki wis apa? Wis bodol kropos. Akhirnya disimpul terus. Numpuk. Ya. Ada sebagian orang hobinya mengumpulkan barang-barang sing wis suwe-suwe banget. Eman-eman arep dibuang. Disabrakan bayang apa sih? Daripada di rumah nopo? Numpuk. Ya. Wih mana mana aku tuku ni pas lagi nembe nikah, wis. Nasuk maning, kie nembe tuku pas dua anak nomor siji, ya. Disimpan maning. Dah sing kie tuku ni kapan pas dua anak nomor loro. Dah sing kie pas anak mlebu SD, ya. Sing kie pas anak mlebu SMP. Akhirnya barangnya numpuk di rumah semuanya. Gak berani atau gak tega dia lepaskan. Subhanallah, gak ada yang abadi di dunia ini. Manusia yang bikin meja saja fana, apalagi meja yang dibikin manusia. Manusia yang punya kucing saja fana, apalagi kucing yang dimiliki manusia. Ditanya jenengan punya kelangenan, apa kelangenan? Kesenangan hewan piaraan, masing-masing kan beda-beda. Ana sing kucing anggora, ana sing apa? Manuk perkutut. Anasing jago pelung, ya, ya. Apalagi anasing dara, anasing koi, ya. Kalau sudah mati sudah biasa aja. Ya. Biasa aja itu maksudnya gosong nanti nangis-nangis koiku mati. Harus koi be, kalau digoreng. Ustaz koi ustaz larang banget. Ya salah itu koi sing larang-larang. Ya. Ada sebagian orang beli hewan seperti itu kapan ya ada orang cerita sama saya beli kelangenan itu sampai puluhan juta, ratusan juta. Ada burung merpati kalau nggak salah itu, burung merpati juara tingkat nasional kok ditawar berapa gitu, saya lupa. Berapa? 1 miliar kayaknya, saya pernah baca berita gitu. Burung merpati ditawar 1 miliar nggak dilepas. Aku udah bisa bayangkan, nek ngesuke mati di pangan tikus. Aku lagi mendoakan orang. Saya nggak lagi mendoakan burung, enggak. Cuman saya cuma kasih ilustrasi bagaimana sakitnya hati jenengan sing duwe akik. Ditawar 200 juta ora diuculi, siki ora regene. Tanda baik gelombang cinta. Ya. Coba sekarang gelombang cinta, kur ngesek-ngesek apa? Ngesek-ngesek taman dong. Ya. Gak ada yang abadi. Yang abadi adalah sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengimani nama Allah Al-Hayyu, dia tidak akan tertipu dengan kehidupan yang fana ini. Makhluk akan mati, manusia akan mati, tanaman akan mati, hewan piaraan akan mati, orang-orang yang kita sayangi bakalan meninggal dunia. Sedih wajar. Ya, masa anak meninggal enggak sedih? Masa ibu meninggal enggak sedih? Masa suami meninggal enggak sedih? Masa istri meninggal enggak sedih? Jenengan istrinya meninggal sedih apa orang? Ya sedih Ustaz, tapi kulit maning Ustaz. Sedih wajar. Masa ditinggal istri enggak sedih? Ditinggal anak masa enggak sedih? Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu maksudnya bagaimana Ustaz? Sampai berkabung bertahun-tahun. Enggak usah yang gitu-gitulah. Sudah sunnatullah, semua makhluk hidup bakalan mati. Satu-satunya yang bakalan kekal hanya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengimani nama Allah Al-Hayyu ini, dia akan lebih tegar. Dia akan lebih tegar. Dia akan lebih kokoh. Dia akan lebih kuat ketika kehilangan sesuatu. Karena dia yakin bahwa satu-satunya yang kekal, yang tidak akan pernah musnah, yang tidak akan pernah habis adalah Allah Azza wa Jalla. Selain Allah, makhluk-makhluknya, manusia, apa yang dimiliki oleh manusia, itu akan fana, akan habis, akan hilang. Inilah buah yang keberapa? Yang ketiga. Yang terakhir. Rabian. اسمه سبحانه الحي يقتضي صفات كماله عز وجل كلها فمن أنكر صفة كمال الله تعالى وعطلها لم يؤمن بأنه الحي. Buah yang keempat, mengimani seluruh sifat-sifat sempurna Allah. Mengimani seluruh sifat-sifat sempurna Allah. Ini pernah kita bahas kemarin ya. Pas lagi kita mengkaji nama Allah atau makna nama Allah Al-Hayyu. Jadi kalau kita meyakini nama Allah Al-Hayyu, berarti kita juga meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat sempurnanya zat yang hidup apa? Punya ilmu, punya pendengaran, punya penglihatan, bisa berbicara, ya, punya kekuatan, punya kehendak, ya. Yang namanya sempurna, yang namanya hidup yang sempurna itu seperti itu. Ya. Bagaimana mungkin kita meyakini Allah Maha Hidup, tapi kita tidak meyakini Allah mendengar, kita tidak meyakini Allah melihat, kita tidak meyakini Allah berbicara, kita tidak meyakini Allah punya kekuatan, itu aneh. Itu namanya bukan hidup. Ada hidup tapi enggak mendengar, enggak melihat, enggak punya nyawa, itu mati namanya. Ya. Maka kalau orang sudah mengimani nama Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, maka dia juga akan mengimani sifat-sifat Allah yang lain yang sempurna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hayyu ini. Baik, kita ulangi. Berapa buah kita pelajari? 4. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Yang kedua? Bertawakal hanya kepada Allah. Yang ketiga, tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana dan yang terakhir, mengimani seluruh sifat-sifat sempurna Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Hayyu. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah, kita akan mengkaji nama-nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.